Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Awaqidh Thalab yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Salam bin Barjas Ibn Abdul Karim rahimahullah. Kita sampai kepada ayat yang ketiga, penghalang dan perusak dalam menggapai ilmu, perkara-perkara yang merusakkan dan menghalangi para pelajar di dalam meraih ilmu. Yang ketiga adalah i'timad, bersandar kepada kitab. Di dalam mempelajari ilmu, dia hanya bersandar kepada buku, bukan kepada ulama. Belajar sendiri tanpa seorang guru atau seorang pembimbing, seorang ustaz ataupun seorang kiai. Kemarin sudah kita baca penjelasan beliau, demikian juga kalam dari para ulama yang menjelaskan dan melarang seseorang belajar dari kitab. Kenapa? Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, orang yang belajar dari kitab itu menyia-nyiakan hukum-hukum syariat. Sebagian para ulama mengatakan dengan kata larangan, la ta'khudul Qur'ana min mushafiyin walal ilma min as-suhafiyin. Janganlah engkau mengambil ilmu Al-Qur'an, cara membaca Al-Qur'an, dari mushaf, hanya dari mushaf saja, dari buku, bukan dari seorang guru, bukan dari seorang syekh, tapi dari buku. Dan jangan pula kalian mengambil ilmu minas sahafiyin, dari sahaf, yaitu orang yang belajar hanya kepada buku. Jangan mengambil ilmu dari orang yang belajar hanya kepada buku, tidak belajar kepada guru. Dan yang semisalnya dari perkataan para ulama yang melarang kita mengambil ilmu baca Al-Quran dari orang-orang yang hanya mengambil ilmu dari buku saja, dari mushaf, dari Al-Quran. Demikian juga melarang kita mengambil ilmu selain ilmu baca Al-Quran dari orang yang belajar kepada kitab saja, tidak belajar kepada seorang guru. Bahkan sebagian mereka mengatakan, barang siapa yang gurunya adalah kitabnya, maka kesalahannya lebih banyak dari benarnya. Barang siapa yang gurunya adalah kitabnya, dia berguru kepada buku saja, tidak berguru kepada seorang ulama atau seorang kiai, dia belajar dari kitab. Maka orang yang seperti itu kesalahannya lebih banyak daripada benarnya. Kemudian kata beliau rahimahullah, walaqad ahsana Abul Hayyan An-Nahwi, dan sungguh telah bagus Abu Hayyan An-Nahwi, salah seorang ahli nahwu, namanya Abu Hayyan. Beliau mengatakan, ya dhunnul ghumru annal kutba tujdi akhal fahmin li idrakil ulumi. Ada orang yang menyangka bahwa kitab itu bisa memberikan ilmu, karena dia adalah orang yang memiliki pemahaman untuk mengambil dan memahami ilmu-ilmu. Wa ma yadril jahulu bi anna fiha ghamidha hayyarat aqlal fahimi. Dan orang jahil tidak tahu, orang yang bodoh tidak tahu bahwasanya di dalam kitab itu ada ghamidha, ada perkara-perkara yang rumit, ada perkara-perkara yang sulit, mungkin ungkapannya sulit difahami, mungkin masalah yang disampaikan masalah yang rumit, seperti mungkin ilmu apa, mawaris, ilmu warisan, itu ilmu yang rumit, dan yang lainnya. Hayyarat aqlal fahimi, yang ghawamid, perkara-perkara yang rumit yang ada dalam kitab ini menjadikan bingung akalnya orang-orang yang fahim, orang-orang yang paham, orang-orang yang cerdas itu bisa apa? Bisa bingung dengan sebab ghawamid, perkara-perkara yang rumit yang ada di dalam kitab. Idza rumtal uluma bi ghairi syaihin dhalalta anis siratil mustaqimi. Kata Abu Hayyan, apabila engkau menginginkan ilmu-ilmu dengan tanpa seorang guru, maka engkau tersesat. Engkau akan tersesat dari jalan yang lurus. Wa taltabisul umuru alaika hatta takuna adalla min tumal hakimi. Dan perkara akan samar atasmu, akan iltibas, tidak jelas, hingga apa? Engkau menjadi lebih sesat min tumal hakimi. Ada seorang namanya Tauma al-Hakim, ya, yang seingat saya dia orang yang mengendarai khimar. Khimarnya kecil, ya, khimarnya apa? Kecil. Setiap orang yang bertemu ini berkata, mengomentari perbuatan Tauma al-Hakim, kamu yang besar mengendarai khimar yang kecil, masa enggak apa? Kasihan. Dia turun, kemudian menuntun khimarnya. Kenapa? Kasihan sama khimar. Yang lain ketemu orang lagi mengatakan, masa kamu yang besar nuntun yang kecil? Seharusnya yang besar itu gendong yang kecil, sehingga apa? Khimarnya digendong. Nah, kenapa? Karena jahil. Sungguhnya kendaraan itu dinaiki. Karena jahilnya, kendaraan justru yang di ada di pundaknya. Itulah jahil. Dikatakan adzal, lebih sesat dari orang yang seperti itu. Kenapa? Karena jahil. Yang dikenal dengan Tauma al-Hakim, ya, itulah kejahilan. Kebodohan itu menyebabkan kesesatan. Kebodohan, kejahilan menyebabkan kesesatan. Dia tidak tahu apa fungsinya kendaraan, sehingga kalau ada orang bicara bingung, ada orang ngomong bingung. Oh iya ya, saya lebih besar, masa saya naik yang kecil? Karena yang kecil ya naik yang besar. Akhirnya apa? Justru dia yang menggendong keledainya. Kenapa? Karena jahil. Demikian juga kata beliau, ketika belajar kepada buku saja, tidak belajar kepada seorang guru, akan lebih sesat dari yang seperti itu. Kenapa? Di dalam buku itu banyak perkara yang rumit, banyak ungkapan-ungkapan yang sulit. Belajar kepada guru saja banyak yang tidak bisa difahami. Banyak yang tidak faham, apalagi ini sekedar baca dari buku tanpa seorang guru. Maka perkara yang ada di dalamnya akan semakin samar, tidak jelas, akan rancu. Hingga yang terakhir, apa kata beliau, Abu Hayyan, akan lebih sesat dari Tauma al-Hakim. Qala rahimahullah, waqad saraha al-ulama'u al-ma'na alladhi min ajlihi ulzima talibu akhdal ilmi min afwahil ulama'. Dan sungguh para ulama telah menjelaskan makna yang dengannya diharuskan seorang murid mengambil ilmu dari mulutnya para ulama secara apa? Langsung. Mengambil ilmu dari seorang guru secara langsung, bukan dari buku, tapi secara langsung dengan belajar dengan seorang guru. Apa maknanya? Kata para ulama, famin dalika qawlu Ibni Butlan rahimahullah. Dan makna tersebut sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Butlan rahimahullah. Apa kata beliau? Yujadu fil kitabi asya'u tasuddu 'anil ilmi wa hiya ma'dumatun 'indal muallim. Didapatkan di dalam kitab perkara-perkara tasuddu yang menghalangi dari apa? Ilmu. Dalam kitab terdapat perkara-perkara apa ya? Yang bisa menghalangi seorang mengambil ilmunya. Yang perkara itu tidak ada pada seorang guru. Kenapa? Guru akan menjelaskan semua yang atau perkara-perkara yang dia tidak ketahui. Tapi kalau kitab tidak bisa menjelaskan. Bahkan di dalam kitab ada perkara-perkara yang perkara ini menjadikan seorang yang membaca ini menjadi bingung. Karena bingung sehingga dia meninggalkan belajar. Akhirnya dia tidak bisa mengambil ilmu. Ilmu yang dia inginkan tidak bisa dia dapatkan. Kenapa? Karena bingung dengan sebab membaca. Tapi ketika belajar pada seorang guru, apa yang sulit itu bisa dijelaskan, bisa ditanyakan. Qala, apa perkara-perkara yang rumit dan sulit tadi? Wahia at-taskhifu al-aridu min istibahil huruf ma'a adamil lafzi. Ada taskhif, yaitu apa? Salah huruf. Salah apa? Huruf. Al-arid yang datang min istibahil huruf ma'a adamil lafzi. Dari samanya huruf bersamaan tidak ada lafadznya. Hurufnya ada, tapi tidak dibaca. Hurufnya ada, tapi tidak dilafadzkan. Orang yang belajar dari buku saja akan menyangka, oh ini berarti dibaca. Sementara menurut ilmu yang benar dari seorang guru, huruf ini tidak dibaca. Atau huruf ini salah. Yang benar demikian. Wal ghalatu birawghanil basar. Dan ghalat, salah. Dengan apa? Salahnya penglihatan ketika melihat. Kan kadang kita melihat ini hurufnya apa ini ya? Huruf wawu dikira ro, ya. Huruf alif dikira ya. Birawghanil basar, itu kesalahan mata dalam melihat. Dan itu suatu yang sangat mungkin ketika kita belajar. Sekedar baca, kita baca, kita amati, ternyata salah. Huruf yang dibaca, yang seharusnya ya dibaca alif, yang seharusnya alif dibaca ya, yang seharusnya wawu dibaca ro. Kenapa? Karena penglihatan. Wa qillatul khibrati bil i'rab, dan sedikit apa kemampuan di dalam meng-i'rab kata. Ini sebagai apa ya? Ini sebagai fa'il atau sebagai maf'ul? Kalau fa'il, oh berarti dia yang berbuat. Kalau maf'ul berarti dia sebagai objek. Ketika dia tidak tahu salah dalam meng-i'rab, ya. Akhirnya yang maf'ul jadi fa'il, yang fa'il jadi maf'ul. Sebagaimana kisahnya apa? Paku dan baju. Kira-kira yang menyobek baju itu paku atau baju menyobek paku? Nah. Apa kira-kira? Apa, Mat? Yang menyobek itu baju atau yang menyobek itu paku? Pelakunya siapa ini? Nanti akan antum dapatkan. Apa perkataan as-saubul mismaro? As-saubul mismaro, baju marfu, mismaro mansub. Berarti kalau robek, yang merobek berarti bajunya, ya. Baju merobek paku. Ada nanti kalimat seperti itu. Padahal yang diinginkan apa? Paku yang merobek baju. Seharusnya paku ini yang marfu, as-saub yang mansub, tapi di situ dibaca as-saubu al-mismaro, baju menjadi fa'il, al-mismaro sebagai maf'ul. Kenapa? Kaitannya dengan i'rab, kedudukan dalam kalimat. Ketika salah menempatkan kedudukan akan salah memahami makna. Nah, au fasadul maujudi min, atau rusaknya apa yang ada di dalam kitab. Mungkin tulisannya sekarang model sekarang cetakannya begitu ya, cetakannya apa jelek. Wa islahul kutub, wa islahul kitab, dan dalam perbaikan buku. Oh ternyata di bawah ada penjelasan, oh ini salah. Ketika ada yang menjelaskan, kalau tidak ada maka akan tetap dibaca salah. Qala wa kitabatu ma la yuqra, dan tulisan dari apa yang tidak dibaca, ditulis tapi tidak dibaca. Wa qira'atu ma la yuktab, dan dibaca suatu yang tidak ditulis. Ini dalam kitab tidak ada. Ya. Seperti kata rajulun, ja'a rajulun. Rajulun di situ ada yang diucapkan tapi dalam tulisan tidak ada. Ya. Di situ ada? Tidak ada. Ada lafaz, tidak ada tulisannya. Ada tulisan, tidak ada lafaznya apa? Contohnya apa, Sam? Mi'atun, ya. Ada tulisan, di situ ada alif. Mi'atun. Mi, di situ ada alif berdiri. Loh, ini ada tulisan. Tapi dibaca atau tidak? Kalau tidak belajar kepada seorang guru, oh, dia akan mengikuti tulisan. Sehingga apa? Salah. Kenapa? Karena belajar hanya dari buku. Qala wa madhhabu sahibil kitab. Demikian juga tidak tahu apa pemahaman penulis kitab tadi. Belajar pada kitab, dia tidak tahu penulisnya siapa. Pemahamannya bagaimana? Dia tidak tahu. Qala wasaqamun nas, jeleknya atau rusaknya nasah, nushoh, tulisan. Kalau tulisan tangan, kan tulisan tangan macam-macam. Ada yang tulisannya bagus, mudah dibaca. Ada yang tulisannya bagus, sulit dibaca. Ada enggak? Bagus, sulit dibaca, dar? Ada, apalagi yang jelek. Yang bagus saja sulit dibaca. Ada yang jelek, mudah dibaca juga ada. Ada yang jelek, sulit dibaca juga banyak. Sehingga apa? Kalau hanya belajar pada buku, bingung. Ini dibaca apa ya? Waradaati naqli, dan jeleknya penukilan. Nukil tapi tidak semuanya. Mungkin sebagian hilang. Sebagian tidak disebutkan. Atau menukil tapi ditambahi. Tanpa seorang guru tidak tahu. Waradaati naqli wa idmaji al-qari mawadi'a al-maqati, memasukkan seorang yang membaca, memasukkan, menggabungkan atau menyambung tempat-tempat yang harusnya dipisah. Yang harusnya apa? Dipisah. Ini dibaca dengan masuk, sementara ini harus dipisah. Pada pelajaran al-maqtu dan al-mausul ya. Ini mana yang ditulis terpisah, mana yang ditulis dengan bersambung. Kemudian cara membacanya, oh ini dibaca apa terpisah ini dibaca bersambung seperti bacaan saktah, ya. Seperti bacaan apa? Saktah, berhenti sebentar tanpa bernapas. Ketika belajar tajwid ada seperti itu. Itu dibaca dengan berhenti tanpa bernafas. Kalau orang yang tidak tahu akan dibaca dengan terus, sehingga yuhimul makna ila makna al-khati', mengasyaratkan kepada makna yang salah, difahami dengan makna yang salah. Kenapa? Karena salah dalam membaca. Wa khalatul mabadi' ta'lim, dan bercampur apa? Mabadi', kebijakan atau dasar fondasi dalam ta'lim, dalam pengajaran. Wa dzikru alfadin mustalahin 'alaiha fi tilka sina'ah, dan penyebutan lafaz-lafaz yang itu istilah yang ada pada apa? Kitab yang dikarang tersebut. Jadi istilah ahlu hadis punya istilah, ahli fikih punya istilah, ahli usul punya istilah. Yang istilah ini kelihatannya sama, tapi maknanya berbeda menurut ahlinya masing-masing. Seperti kata as-sunnah, as-sunnah menurut ahli hadis maknanya demikian, as-sunnah menurut ahli fikih maknanya demikian, as-sunnah menurut ahli usul maknanya demikian. Sehingga istilah-istilah sesuai dengan bidang fan mereka masing-masing. As-sunnah, oh ini menurut ahli fikih seperti ini, menurut ahli hadis seperti ini. Kalau belajar pada buku saja, dia tidak tahu apa yang dimaukan. Fahadi kulluha mu'awwiqatun lil ilmi. Maka ini seluruhnya yang telah disebutkan, ya. Salah tulisan, jeleknya tulisan, salahnya penukilan, kemudian rusaknya apa? Rusaknya apa yang ada, mungkin kitab yang rusak. Demikian juga sedikit kemampuan dalam i'rab dan seterusnya tadi. Ini termasuk perkara-perkara yang menghalangi ilmu, sehingga orang tidak bisa mengambil ilmu dari dalam kitab tadi. Waqad istarahal muta'allimu min takallufiha inda qira'atihi 'alal mu'allim. Maka apa? Seorang pelajar itu bisa rohah, bisa santai, bisa lega. Dari apa? Dari takalluhnya ketika dia membaca di depan seorang guru. Ketika dia belajar pada seorang guru, dia akan mudah dan ringan, tidak perlu memberat-beratkan diri. Ini dibaca apa ya? Kalau tidak ada guru, akan berupaya sekeras mungkin untuk membacanya, sehingga takalluh. Tapi kalau ada seorang guru, oh ini dibaca demikian, ringan orang yang belajar, mudah. Kata beliau rahimahullah, qala idza kana al-amru ala hadhihi surah fal qira'atu 'alal ulama ajda wa afdalu min qira'atil insani li nafsihi wa huwa ma aradna bayana. Kata beliau rahimahullah, apabila perkaranya seperti itu, tergambar seperti itu perkaranya. Kalau belajar pada kitab, gambarannya sulit dan berat, banyak kesalahan, tidak diketahui, tidak ada penyelesaian, sehingga tidak akan mendapatkan ilmu. Maka membaca di depan ulama ini lebih bisa mengantarkan untuk mendapatkan ilmu. Belajar pada seorang guru ini lebih mudah untuk mendapatkan ilmu. Wa afdal, dan lebih baik daripada seseorang membaca kitab dengan sendirinya. Baca, difahami sendiri, diartikan sendiri, dan seterusnya. Dan inilah apa yang kita inginkan untuk menjelaskannya. Kata beliau rahimahullah, qala wa qad dzukira qabla hadzal wajhi khamsatu awjuhin fi bayani al-ilali allati min ajliha sarat ta'allumu min afwahir rijal afdalu min at-ta'allumi min as-suhufi fal tandur fi sarhi ihya ulumuddin. Dan kata beliau, sungguh telah disebutkan sebelum sisi ini lima sisi dalam penjelasan ilal, penyakit-penyakit sebab-sebab yang dengan sebab tadi belajar kepada seorang guru, belajar kepada guru secara langsung, min afwahir rijal, dari mulut seorang guru, ini lebih afdol daripada belajar dari buku. Lihatlah, kata beliau, lihatlah pada syarah Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Az-Zubaydi rahimahumullahu jami'an. Ini perkara yang ketiga yang menghalangi seseorang mendapatkan ilmu, yaitu bersandar atau belajar hanya kepada kitab, tidak belajar kepada seorang guru. Wallahu a'lam bishawab. Subhanahumdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.